Padamu sekali lagi padamu ku bawakan rindu yang kau pesan untuk oh. Aku di sini untukmu sekali lagi untukmu percayalah. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaan ku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintai. Cintaimu sungguh kasmaran aku kepadamu. Sekali lagi padamu ku bawakan.